zikir yang paling utama, ya, antaranya Al-Quran, kemudian setelah itu empat ucapan yang sangat utama, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang keutamaan zikir dengan la ilaha illallah sebagai rincian dari empat kalimat tadi. Kemudian sampai kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian sekarang baru kita membicarakan tentang indikasi dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Indikasi di sini maksudnya adalah sesuatu yang ditunjuki oleh kalimat tauhid. Kemudian makna di sini berarti kita membicarakan tentang apa makna dari la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada bab 34 ini. Tidak mengapa kita mengulang dari awal bab sebagai pengingatan kembali. Penulis hafizahullah taala berkata, "Inna kalimatat tauhid la ilaha illallah allati hiya khairuz zikri wa afdaluhu wa akmaluhu la takunu maqbulatan 'indallah bimujarrid talaffuzi biha bil lisan faqat." Sungguh kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir, paling utama dan paling sempurna. Namun ia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sekedar diucapkan dengan lisan tanpa menegakkan hakikat indikasinya. Hakikat indikasinya. Maksud indikasi adalah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid, kalimat tersebut. Ya, maksud indikasi adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang agung, zikir yang paling utama, zikir yang paling sempurna. Tetapi tidak bermanfaat kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang ditunjukkan atau konsekuensi dari zikir ini tidak dikerjakan, maka ini tidak bermanfaat. Duna qiyamin minal abdi bihaqiqati madluliha, tanpa menegakkan hakikat indikasinya. Wa tatbiqun di asasi maksudiha min nafi syirk wa isbatil wahdaniyati lillah. Menerapkan asas maksudnya berupa penafian syirik dan penetapan keesaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid, yaitu meniadakan kesyirikan dan menetapkan pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat, ini indikasi dari kalimat tauhid. Dua, meniadakan kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Itu indikasi dari kalimat tauhid. Meniadakan kesyirikan dan menetapkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan harus ada meniadakan kesyirikan. Tidak cukup orang hanya beribadah kepada Allah semata, kemudian dia tidak meniadakan kesyirikan, dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dia mungkin ragu, mungkin pelaku kesyirikan itu betul, mungkin pelaku kesyirikan itu caranya saja berbeda dengan kita. Itu yang dia lakukan atau yang dia yakini, maka ini tidak manfaat illallahnya. Harus ada la ilaha, tidak manfaat hanya mengucapkan illallah, illallah. Ya. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja tidak manfaat kalau seandainya tidak dibarengi dengan sikap berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi ketika di halaman 233 paragraf pertama menyebutkan menerapkan asas maksudnya berupa penafian syirik dan penetapan keesaan bagi Allah. Inilah yang disebut dengan indikasi kalimat tauhid. Ma'al i'tiqadil jazim lima tadammanathu min dhalika wal 'amalu bih. Lalu disertai apa keyakinan yang kokoh terhadap apa yang dikandungnya dari hal-hal itu serta mengamalkannya. Nah, ini juga salah satu indikasi tauhid, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi tauhid. Tunduk patuh jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban, maka wajib dikerjakan. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang kemungkaran, maka wajib dijauhi. Ini indikasi tauhid. Yang pertama, meniadakan atau berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga, tunduk patuh kepada Allah. Ya, karena di sini disebutkan disertai keyakinan yang kokoh terhadap apa yang dikandungnya dari hal-hal itu serta mengamalkannya. Itu indikasinya. Fabidzalika yakunul 'abdu musliman haqqa. Dengan demikian, maka seorang hamba menjadi muslim sejati. Fabidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Dengan demikian pula ia menjadi ahli la ilaha illallah dengan melaksanakan indikasi-indikasi tauhid tersebut. Kemudian penulis mengatakan waqad tadammanat hadhihi al-kalimatul 'azimah anna ma siwallahi laysa biilah. Nah, ini penting. Kalimat yang agung ini mengandung pengertian bahwa apa-apa selain Allah maka ia bukan sembahan. Apapun selain Allah bukan sembahan. Baik itu malakun muqarrab, malaikat yang sangat dekat, atau nabiyun mursal, atau nabi yang diutus. Tidak boleh disembah. Kalau seandainya dua makhluk ini saja tidak boleh disembah, apalagi makhluk-makhluk yang di bawahnya. Ini kalimat ini menunjukkan mengandung pengertian itu bahwa apa saja selain Allah maka ia bukan sembahan. Wa anna ilahiyata ma siwahu abtalul batil. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan merupakan kebatilan yang paling batil. Kenapa batil? Karena arti batil itu kan artinya rusak, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa batil? Karena menjadikan yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak mengetahui sebagai sembahan. Ya, sebagai sembahan. Makanya dia batil, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menjadikan yang tidak bisa mengabulkan doa sebagai sembahan. Menjadikan yang tidak bisa memiliki apa-apa sebagai sembahan. Ya. Bagaimana ayat-ayat yang disebutkan nanti oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan wa ithbataha adlamul zulm. Menetapkannya, yaitu menetapkannya sebagai ilah selain Allah sebagai ilah, maka ini bentuk kezaliman yang paling terbesar. Wa muntahal dhalal. Dan puncak kesesatan. Sama tadi penjelasannya. Kenapa disebut kezaliman yang paling besar? Karena menjadikan yang tidak berhak untuk disembah, dijadikan disembah. Menjadikan yang tidak pantas untuk dimintai, dimintai. Menjadikan yang tidak pantas untuk berdoa kepadanya, berdoa kepadanya. Nah, ini benar-benar kezaliman namanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, tidak pada yang berhak diibadahi. Makanya disebut dengan kezaliman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Artinya, dan siapakah yang paling sesat daripada mereka yang menyeru selain Allah yang tidak menyambut untuknya hingga hari kiamat? Maksudnya tidak mengabulkan doanya hingga hari kiamat. Ini di sini disebutkan oleh Allah, orang yang paling tersesat adalah orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa disebut sesat? Karena tadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang yang paling sesat, orang yang melakukan kesyirikan. Hilang akalnya itu. Yang melakukan kesyirikan. Yang penting anak saya sembuh. Mau berobat kemana saja. Yang penting saya dapat pekerja, saya dapat harta. Mau dengan cara bagaimana saja. Mau itu dengan percaya kepada dukun, jimat, santet, guna-guna, pelet, tukang ramal. Hilang akalnya. Ya. Waman adhallu. Siapakah yang paling, yang lebih sesat dibandingkan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana akal orang yang memakai cincin yang dirajah sehingga mendatangkan kekebalan atau mendatangkan kekayaan? Mana akalnya? Mana akalnya orang yang percaya kepada dukun, yang dukun tersebut 5 menit kemudian setelah ditanya dia tidak tahu apakah sakit gigi atau tidak, apakah hidup atau mati? Mana akalnya orang seperti ini? Mana akalnya orang yang meminta kepada orang yang sudah mati? Padahal yang sudah mati tersebut masih mengharapkan doa dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang masih hidup. Mana akalnya? Ini semuanya adalah man adhallu. Siapakah yang paling sesat? Ini siapakah ini bukan untuk bertanya. Kata-kata siapakah ini untuk pengingkaran. Su'alun ingkari. Pertanyaan untuk pengingkaran namanya. Dan siapakah paling sesat? Daripada mereka yang menyeru selain Allah. Yang tidak mengabulkan untuknya hingga hari kiamat. Ini termasuk jenis kesesatannya. Jenis ketidakberakalan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yaitu sudah tahu tidak dikabulkan doanya, masih minta. Sudah tahu tidak bisa mengabulkan doa, masih meminta. Kita saja, kalau seandainya kita ingin minta kepada seseorang, maka kita mencari mana yang paling berkecukupan agar dapat untuk memberikan permintaan kita. Ini kalau dalam perkara dunia. Meskipun meminta-minta tercela ya. Tetapi tidak tercela orang yang diberikan hadiah. Nah, orang ini mencari orang yang tidak sanggup untuk mencukupi dirinya. Ya, dia mintai kepada orang tersebut. Nah, ini hilang akalnya. Dia tinggalkan orang yang berkecukupan, yang kaya raya, mewah, megah rumah mobilnya. Dia tinggalkan itu. Nah, ini namanya sesat dan hilang akalnya. Tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Bukan hanya sesekali loh, tidak bisa mengabulkan. Yang lebih luar biasa lagi, wahum an du'aihim ghafilun. Dan sembahan-sembahan selain Allah layak dan mereka lalai atas atas doa-doa mereka. Maksudnya sembahan-sembahan selain Allah lalai. Bukan hanya sekedar tidak bisa mengabulkan, tetapi lalai terhadap doa-doa selain doa-doa dari manusia. Ya. Jadi yang dimaksud dan mereka lalai, mereka di sini siapa? Sembahan selain Allah. Dan mereka lalai atas seruan-seruan mereka. Mereka yang kedua siapa? Yang berdoa. Ya. Sembahan selain Allah lalai, tidak bisa mengabulkan. Bahkan tidak bisa mendengar. Ya. Atas seruan, atas doa-doa yang menyembahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak mengabulkan doa hanya Allah. Amman yujibul muttara idza da'ah? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan jika ia berdoa kepadanya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ini ya. Maka di situ letak sesatnya. Jadi dua sudah letak sesatnya. Yang pertama, tidak dapat mengabulkan doa. Yang kedua apa? Yang kedua ini Mas mungkin ngantuk banyak sholat malam. Yang kedua apa? Barusan kita sebutkan. Tidak mendengar doa ataupun lalai terhadap doa. Ya. Makanya mereka ini orang-orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya tatkala dia berdoa. Tatkala disembah manusia, mensyirikkan Allah maksud saya. Kemudian apabila manusia dikumpulkan, maka apa yang diseru itu menjadi musuh bagi mereka yang menyeru. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Artinya jika manusia dikumpulkan, maksudnya di padang mahsyar nanti kelak, maka apa-apa yang diseru itu, yang disembah itu menjadi musuh bagi mereka yang menyembah. Misalkan contoh sekarang Nasrani. Mereka nyembah ya Nabi Isa. Maka nanti di hari kiamat akan didatangkan Nabi Isa dengan yang menyembahnya. Nabi Isa alaihissalam mengingkari di hadapan Allah penyembahan mereka terhadap beliau. Mengingkari penyembahan mereka terhadap Nabi Isa. Ini yang dimaksud. Apabila manusia dikumpulkan, maka semua yang disembah menjadi musuh. Bahkan iblis menjadi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inni bari'um mink, inni akhafullah rabbal alamin." Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya carikan ayatnya. Ini perkataan iblis dalam surat Al-Hasyr ayat 16, surat ke-59 ayat 16. Iblis mengatakan, "Tamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin." Allah berfirman yang artinya seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Begitu nanti di hari kiamat. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka yang disembah itu akan menjadi musuh, mengingkari sembahan terhadap mereka. Kira-kira kenapa sebabnya pada ya? Hah? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa saja ketika masih hidup ditanya oleh Allah, "Ya Isa, wahai Isa, atattakhidhu ya Isa?" Sebentar. Ada ayat Surah Al-Maidah surat kelima ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah? Qala subhana. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Kata Allah kepada Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku sebagai dan ibuku sebagai dua tuhan yang disembah selain Allah?" Paham ayatnya? Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah?" Nabi Isa langsung mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau." Takut. Begitulah nanti di hari kiamat. Ya. Semuanya berlepas diri. Yang disembah melepaskan diri dari yang menyembah karena takut kepada Allah. Maha suci engkau. Tidak pantas aku mengucapkan apa yang tidak berhak untuk aku ucapkan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pun mengucapkannya, engkau sudah mengetahui tentunya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Intinya bahwa termasuk kesesatan yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah sembahan-sembahan yang mereka syirikkan selain Allah akan menjadi musuh. Ya. Akan menjadi musuh. Baik. Kita lanjutkan. Itu tadi dalam surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Jadi dalam ayat surat Al-Ahqaf ayat 5-6 ini ada tiga kesesatan yang paling sesat karena kesyirikan yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Berdoa kepada sembahan yang tidak bisa mengabulkan. Yang kedua, berdoa kepada sembahan yang lalai, tidak mendengar doa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tentang akan hal ini. Surat Fatir surat ke-35 ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian menyeru kepada sembahan selain Allah, mereka tidak mendengar seruan kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak memperkenankan doa kalian, tidak dikabulkan doanya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti ini sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Ini sama tadi ayatnya. Yang disembah akan berlepas diri takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ini, surat ke-35, Kalau kita lihat ayat ke-13-nya, tambahan dari yang sudah kita pelajari. Tiga sebab kesesatan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama, tidak mendengar, apa? Tidak mengabulkan doa sampai hari kiamat. Yang kedua, tidak mendengar. Yang ketiga, menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Yang keempat, ditambah dari surat Al-Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau sejenis kulit ari. Ini sesat ini. Minta kepada yang tidak memiliki apa-apa. Ini kan ini sesat. Ini yang keempat. Minta kepada yang tidak memiliki apa-apa. Kalau boleh yang ditambah yang kelima, yaitu minta kepada yang tidak mencipta. Kepada yang tidak mencipta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perumpamaan pelaku kesyirikan. Seperti rumah. Rumah apa? Laba-laba. Rumah laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 41. Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baitan wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Oh bukan, bukan ankabut. Saya salah hewannya. Hewannya adalah lalat. Ya, lalat. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 73. Ankabut terakhir nanti. Surat ke-22 ayat 73. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi min dunillah lan yukhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Sesungguhnya segala yang kalian sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat mencipta walau seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu mencipta, enggak bisa. Nah, ini kesesatan yang kelima yang dimiliki pelaku kesyirikan, yaitu menyembah kepada zat yang tidak bisa mencipta. Tidak bisa mencipta. Yang keempat tadi apa para ikhwah? Hah? Menyembah kepada yang tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari. Ini kulit ari ini kalau kita buka, ya terkelupas kulit, itulah kulit ari. Kalau ada kurma, ya kitmir itu sebenarnya dari kata-kata biji kurma. Ya, biji kurma di atasnya itu ada kitmir yang menempel dengan biji itu. Kalau dibuka, maka sangat tipis. Itulah kulit ari. Setipis itu, seringan itu, sembahan selain Allah tidak memilikinya. Kok disembah? Bahkan kadang orang mati disembah. Ya kan? Hilang akalnya. Kemudian yang kelima tadi yang barusan kita baca, yaitu sembahan selain Allah, dan ini menunjukkan kesesatan pelaku kesyirikan, adalah meminta menyembah kepada yang tidak mencipta. Makanya salah satu keistimewaan dan tidak dimiliki oleh selain Allah, yaitu Allah bernama Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, yang mempunyai sifat khalq, yang menciptakan. Ya, yang menciptakan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang bernama Abdul Khaliq, maka tidak boleh dipanggil dengan Khaliq. Tetapi dipanggil dengan Abdul Khaliq. Kenapa? Karena tidak ada Khaliq selain Allah. Kalau Abdul Rahim masih boleh Rahim. Kalau Abdul Aziz masih boleh Aziz. Tapi ada nama-nama yang tidak pantas kecuali yang bernama kecuali Allah yang bernama itu. Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Khaliq. Maka ini tidak pantas dipanggil kecuali dengan ada kata abd di dalamnya. Ini sudah lima ya. Kita baca lagi. Penulis kemudian mengatakan dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa annahu wal aliyyul kabir. Demikian itu bahwa Allah adalah hak. Nah, ini tadi. Kenapa Allah hak untuk disembah? Dan sungguh apa yang kalian sembah selainnya adalah batil. Kenapa sembahan selain Allah batil? Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Sudah jawab, sudah kita bisa jawab. Artinya orang muslim kenapa hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah dengan lima tadi. Yang pertama apa? Tidak mengabulkan. Yang kedua tidak mendengar. Yang ketiga tidak berlepas menjadi musuh di hari kiamat. Yang keempat tidak memiliki apa-apa. Yang kelima tidak mencipta. Ini jawaban kenapa Anda tidak menyembah sapi misalnya. Sama jawabannya tadi. Sapi itu tidak bisa mengabulkan doa. Sapi itu tidak bisa memiliki, tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar doa, tidak mencipta, bahkan dia diciptakan. Ya, begitu jawabannya. Naam. Kemudian qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa tadi zalim? Karena arti zalim kan wadu'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, begitulah kesyirikan. Meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Makanya disebut dengan la zulmun azim. Itu dari satu sisi ya. Sisi pertama, kenapa syirik disebut sebagai kezaliman? Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Sisi yang lain, kenapa syirik disebut sebagai kezaliman? Karena orang yang melakukan kesyirikan itu tidak tahu diri terhadap Allah. Allah yang memberikan makan, minum, menghidupkan ya, segala keperluan dia disediakan oleh Allah. Setelah itu semua berpaling dari Allah, meminta kepada selain Allah. Nah, ini kezaliman ini. Kekurang ajaran dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Orang-orang kafir contohnya, orang-orang musyrik contohnya. Di mana mereka tinggal? Di mana? Di bumi Allah. Dari mana mereka makan? Dari rezeki Allah. Ya. Kemudian siapa yang memberikan mereka hidup? Allah. Ini semua kemudian dia berpaling kepada selain Allah. Nah, ini kan kurang ajar. Kezaliman terbesar adalah orang yang melakukan kesyirikan. Wa qala ta'ala wal kafiruna humu dzalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian penulis mengatakan والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. Zaliman adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Wala raiba anna sarfal ibadati li ghairi llahi zulm. Dan tidak diragukan, maka tidak diragukan lagi mengalihkan peribadatan kepada selain Allah adalah sebuah kezaliman. Li annahu wad'un laha fi ghairi mawdhi'iha. Karena ia meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Bal innahu adlamu dzulm wa akhtarhu. Bahkan ia adalah kezaliman yang paling zalim dan paling berbahaya. Ini dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagai pengulangan mungkin sebelumnya sudah sampai di sini juga ya. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan. Wallahu alam.